كنتم بنا yang mekar indah berseri di pagi hari seputih menghias bunga bening memancar sinar matahari ku bertanya pada mengapa termenung saja apa yang kau nanti hatiku yang suci lebih karena sedang menanti kasihku setiap hari aku bertanya pada diri sendiri mengapa harus aku tanyakan kepada embun, walaupun sepi pagi hari. Bertanya pada embun, pada bunga apa yang kau